Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Afiuddin. Beliau sudah di sini, Pak, ya? Ya. Yang saya hormati para panitia dalam penyelenggara kajian tentang masalah salafi bukan teroris, dan begitu juga sebaliknya, teroris bukan salafi. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, saya memperkenalkan dulu, nama saya Yudi Purwanto. Kalau di tentara, pangkat kolonel, letnan kolonel infanteri. Asli saya dari luar Pulau Jawa, yaitu tempatnya di Madura. Ada yang dari Madura sini, Dek? Ada? Saya cukup jauh di luar Pulau Madura. Kemudian saya paling lama dinas, mungkin para undangan sekalian yang ada dalam ruang ini sudah mengenal, saya lama dinas berada di Kopassus, yang mungkin pasukan elitnya Tentara Indonesia Angkatan Darat. Saya berlama dinas di sana hampir 13 tahun, ya. Ya, hampir 13 tahun dinas di sana. Alhamdulillah sekarang dikasih kesempatan di berdinas di Pulau Jawa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridho-Nya kita diberikan kesehatan, termasuk saya alhamdulillah, kata bahasa Jawanya, bisa rawuh ke sini, Pak. Ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan niat-niat ibadah dan tulus. Yang kedua, terima kasih banyak kepada panitia yang sudah menghormati mengundang Bapak Dandim bisa hadir dalam kegiatan kajian ini. Tentunya dengan hadirnya mungkin dibilang pejabat saat ini yang tidak, yang sesuai dengan informasi yang saya dapat baru pertama, ya, Pak, ya. Alhamdulillah kehormatan bagi saya, bagi TNI tentunya bisa hadir di depan hadirin sekalian, ya. Minimal kita memperpanjang tali silaturahmi. Betul kan, Pak? Betul, adik-adik sekalian. Ya, mungkin sudah juga, kalau dalam segi ilmu agama, mungkin yang ada di depan saya lebih paham. Ya. Alhamdulillah, tali silaturahmi ini, dengan adanya kegiatan ini, saya bisa rawuh ke sini, sehingga tali silaturahmi bisa lebih mempererat bagaimana nantinya masyarakatnya, ulamanya, aparatnya, baik dari kepolisian, TNI-nya, baik TNI AD, Angkatan Laut Udara, kita bisa bersatu, ya, bisa bersatu untuk menjaga bagaimana kedaulatan bangsa ini tetap utuh tanpa ada gangguan baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sesuai dengan sejarahnya bisa membawa terang menderang dunia ini seperti sini berkat beliaunya. Perlu kita ketahui bersama, sesungguhnya cermin dari kehidupan persaudaraan yang Islam, yang menurut sejarah yang selama ini menjadi kekuatan perekat persatuan dan kesatuan terutama di negara kita ini, Bukti sejarah telah kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan bangsa ini bisa merdeka sampai dengan saat ini merupakan buah hasil pencetus dan pendiri negara ini tidak lepas yang tadi saya sampaikan. Upaya kita bersama, di situ ada masyarakat, ada pemerintah, ulama, ya, dan TNI-nya. Sehingga silaturahmi tadi ini menciptakan bagaimana bangsa ini bisa merdeka, ya, yang sampai kita rasakan pada saat ini. Kemudian lebih dikuatkan lagi waktu itu ada sejarah tentang bagaimana adanya Sumpah Pemuda dari berbagai suku, agama, seluruh Indonesia menyatakan bagaimana merasa menjadi satu dengan nama Indonesia tadi. Itu sejarah telah membuktikan. Dengan pembuktian sejarah itu, makanya kita sebagai generasi penerus perlu kiranya mempertahankan keberadaan ini, sehingga tidak mudah kita mungkin diganggu dari luar, apalagi yang terjadi di dalam dari dalam sendiri. Hadirin yang hadir dalam ruangan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait kita ketahui bersama bagaimana agama kita sendiri, termasuk saya adalah agama Islam, tentunya merupakan agama yang rahmatan lil alamin, di mana adanya Islam tentunya membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua, bagi makhluk yang ada di dunia ini, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewannya, apalagi manusianya. Tentunya dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin tadi bisa membawa kedamaian bagi alam semesta, itu perlu kita ketahui bersama, sehingga tidak ada lagi mungkin dalam pelaksanaan pengajian, dalam pelaksanaan kajian, setelah kita kembali ke rumah masing-masing kita merasa damai. Itulah yang inti dari bahwa Islam itu membawa kedamaian. Kalau kita kembali ke rumah, ke kampung, tiba-tiba kita tidak merasa damai, apalagi menimbulkan kebencian bagi orang lain, nah itu mungkin pengetahuan kita belum bisa bertambah. Dengan adanya kajian ini, dengan adanya pengajian yang sering kita ikuti, tentunya harusnya bisa memperdalam ilmu kita tentang agama, bisa memperdalam ilmu kita bagaimana kita mencintai agama kita, sehingga menambah ketakwaan dan keimanan kepada diri kita. Bukan untuk kita membenci orang lain, untuk kita membenci agama lain, bukan untuk seperti itu. Karena hidup di negara Indonesia yang penuh dengan segala perbedaannya, tentunya kita butuh toleransi yang cukup tinggi. Kenapa? Indonesia ini memang keragamannya beda dengan negara lain. Kalau kita lihat dari segi agama aja sudah bukan Islam aja yang tumbuh. Dari segi pulau-pulaunya sudah terpisah-pisah. Jadi dari segi sukunya sudah hampir 300 sekian suku. Penduduknya cukup banyak. Hal ini sebenarnya memudahkan kita untuk berpecah belah. Kalau kita tidak sadar bagaimana berbangsa dan bernegara ini dengan baik. Saya selaku Dandim Cilacap tentunya perlu mengingatkan ini. Kita hidup dengan segala perbedaannya. Kita minta bisa rukun, aman dan damai. Sehingga kita jam berapapun mungkin pergi jalan-jalan, jam berapapun kita pergi kemana tidak merasa khawatir karena kita sudah yakin bahwa wilayah kita aman, tentram, tidak ada gangguan dari pihak manapun. Terkait dengan kajian yang akan dibahas nanti oleh Pak Ustadz yang sudah hadir di ruangan ini tentang masalah salafi yang selama ini mungkin banyak isu-isu miring yang kita dengar. Betul itu, Pak. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya bisa membawa pengaruh hal itu tidak lagi dipikir oleh negatif di luar kita. Karena pengertian dari salafi sendiri kalau yang saya baca tentunya adalah bagaimana kita mengajarkan sesuatu itu murni tanpa ada pengurangan maupun penambahan apa yang pernah dilakukan oleh zaman Rasulullah sampai dengan sekarang, sehingga itu yang diterapkan dalam ilmu kesalafian. Betul itu, Pak. Dengan kajian seperti itu, semoga keimanan dan ketakwaan kita menambah cintanya kita kepada Rasulullah yang selama ini membimbing kita, itu bisa lebih ditingkatkan. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kegiatan ini. Sebelum saya tutup, mungkin gak banyak yang perlu saya sampaikan tentang masalah akidah dan agama karena sudah ada profesornya masing-masing. Kehadiran saya sini yang pertama adalah untuk silaturahmi, yang kedua biar hubungan antara kita TNI dan masyarakat dan ulama lebih erat lagi. Kemudian saya berharap apabila ada isu-isu miring tentang masalah yang sekarang kita lihat banyak kejadian ulama terancam segala macamnya yang pernah kita lihat di media sosial, Pak ya. Sampai sekarang sudah mulai istilahnya ada indikasi mungkin sudah mulai masuk daerah kita di Indonesia ini, yaitu isu-isu yang sekarang lagi kita tindak lanjuti bersama. Bagaimana ulama dan tokoh agama lainnya menjalankan syariatnya masing-masing tidak merasa terganggu. Itu adalah tanggung jawab daripada kita semua yang ada, terutama aparat keamanan. Kami TNI dengan kepolisian yang ada di Cilacap selalu bersatu untuk bisa menjaga keamanan ini dengan baik. Sehingga kejadian-kejadian yang mengancam para ulama dan tokoh-tokoh agama yang lain perlu kita selidiki, perlu kita amankan. Sehingga mungkin tiap malam dari polisi, dari TNI-nya melaksanakan patroli ya, untuk menjaga keamanan ini lebih baik. Mungkin itu aja, Pak, yang perlu disampaikan dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan kajian ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita lebih baik lagi. Kita perlu belajar lagi bagaimana Islam sesungguhnya, bagaimana kaitannya yang sementara ini orang bilang teroris mengarah ke salafi segala macam, nanti akan dibahas oleh bagian pematerinya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan, baik tindak tanduk saya mewakili TNI dan polisi selama ini dengan masyarakat, kalau memang ada kesalahan dalam pelaksanaan. Tulus niat kami semua aparat keamanan adalah untuk menjaga bagaimana negara kesatuan ini tetap aman, khususnya Cilacap ini tetap kondusif berdaulat. Itu aja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kajian tentang masalah salafi bukan teroris dan teroris bukan salafi, secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakumullahu khairan kepada beliau yang kami hormati Bapak Letkol Infanteri Yudi Purwanto selaku Dandim Cilacap yang telah memberikan sambutan dan telah berkenan untuk membuka muhadharah pada siang hari ini.